Apa hukumnya sholat di belakang imam yang musyrik? Kalau sudah jelas bahwa dia betul-betul musyrik keluar dari Islam, dan tentunya yang harus melihat adalah mereka yang punya ilmu, maka tidak diperbolehkan sholat di belakangnya. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang keluar dari Islam tidak diperbolehkan sholat di belakangnya. Namun yang harus diperhatikan bahwa tidak semua orang melakukan kesyirikan itu musyrik. Sampai kemudian kita melihat apakah telah ditegakkan hujjah kepada dia, telah disampaikan dalil-dalil kepada dia, lalu kemudian nampak dari dia sikap menentang ayat-ayat Allah ataukah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian setelah itu difonis. Wallahu a'lam.